kasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Maengket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Maengket, luluskanlah permintaanku di sisa hidupku. Jalan ke telaga biru, di sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Maengket, dengarkanlah kata-kataku. Ku rindu kasihku. Maengket, luluskanlah permintaanku di sisa. Maukah kau menolong diriku? Tunjukkan jalan ke telaga biru. Di sana kekasihku selalu menunggu.